Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini ana ingin membacakan sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang hadis ini merupakan kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kisah ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yakni kisah tentang perjalanan Nabi Musa bersama Khidir, kisah perjalanan Nabi Musa dan juga pembantunya dalam rangka thalabul ilmi mencari Khidir, dengan harapan ini semuanya menumbuhkan semangat thalabul ilmi kita semuanya yang banyak mungkin surut dengan banyaknya godaan-godaan di masa sekarang ini, dengan banyaknya halangan-halangan, banyak yang surut semangatnya sehingga banyak yang futur di dalam thalabul ilmi. Naam, dan ketika futur di dalam thalabul ilmi terlihat bagaimana perubahan-perubahan orang yang jauh dari majlisul ilm, yang mungkin orang yang merasakannya dia tidak merasa telah berubah, ternyata orang yang melihat dia telah berubah. Kenapa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jauh dari majlisul ilm. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Musa an-nabi khatiban fi bani Israil. Nabi Musa pernah berdiri berkhutbah di tengah-tengah Bani Israil. Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Maka Nabi Musa ditanya, siapa manusia yang paling alim? Siapa manusia yang paling berilmu? Faqala ana a'lam. Maka Nabi Musa mengatakan, saya yang paling alim. Ana a'lam, saya orang yang paling alim, kata Musa. Fa'ataballahu alaihi. Maka Allah pun mencela Musa. Idh lam yaruddal ilma ilaih. Dikarenakan Nabi Musa tidak mengembalikan ilmunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau ketika ditanya, Siapa yang paling alim, dia tidak mengembalikan ilmunya kepada Allah, justru beliau mengatakan, saya yang paling alim. Maka beliau dicela, nam atau ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, anna 'abdan min 'ibadi bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Maka Allah mewahyukan kepada Musa bahwasanya ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang berada di pertemuan dua laut. Yang berada di pertemuan dua laut, dia lebih berilmu daripada engkau. Maknanya apa? Dia mengetahui ilmu yang tidak engkau ketahui. Qala ya Rabbi wa kaifa bih? Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana keadaan dia? Ataupun bagaimana dengannya? Faqila lahu, maka dikatakan kepada Musa, ihmil hutan fi miktal. Bawalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seekor ikan di keranjang. Bawalah seekor ikan ditaruh di keranjang. Fa idza faqadtahu fa huwa thamma. Maka jika engkau kehilangan ikan tersebut, maka di sanalah dia berada, yakni Khadir. Kalau engkau membawa ikan, kemudian ikan itu hilang, maka di tempat itulah Khadir berada. Fantolako bi fatahu Yusya bin Nun. Maka pergilah Musa dan pergi bersamanya pembantunya Yusya bin Nun, yang juga Yusya bin Nun akan menggantikan Nabi Musa. Wa hamala hutan fi miktal, dan keduanya membawa seekor ikan di keranjang. Hatta kana 'inda dhakhrati wada'a ru'usahuma wa nama. Sampai ketika mereka tiba di sebuah batu yang agak yang besar, mereka meletakkan kepala-kepala mereka, lalu keduanya tertidur. Fansallal hutu fil miktal, maka minal miktal, maka tiba-tiba dengan perlahan ikan tersebut keluar dari apa, wadah tersebut, dari wadah yang mereka bawa. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan tersebut mengambil jalannya di laut. Dengan pelan-pelan dia keluar, akhirnya dia ke laut. Nah, wa kana li Musa wa fatahu ajaban. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yawmahi wa yawmahuma atau wa yawmihima. Dan Nabi Musa dan pembantunya itu memiliki keajaiban atau takjub, maka mereka pun keluar apa, maka mereka pun pergi berangkat di sisa malam-malam mereka dan juga sisa siang-siang mereka. Mereka berdua tidak menyadari bahwasanya ikannya telah hilang. Falamma asbaha qala Musa li fatahu, maka tatkala pagi hari Musa berkata kepada pembantunya, atina ghadaana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Datangkanlah kepada kami makanan kita, sungguh kita telah mendapati rasa capek dalam safar ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Walam yajid Musa massan minan nasab hatta jawazal makan alladhi umira bih. Dan Nabi Musa tidak merasakan capek sampai beliau melewati tempat yang dia diperintahkan dengannya untuk berhenti ketika hilang ikannya. Selama perjalanan, sudah berjalan bermalam-malam, berhari-hari, belum terasa capek. Nah, ketika sudah terlewat tempatnya, baru beliau merasa capek. Faqala lahu fatahu, Maka pembantunya berkata kepadanya, "Ara'aita id awaina ila as-sakhrati fa inni nasitul hut." Apakah engkau melihat ketika kita beristirahat di batu besar, maka aku lupa ikan tersebut. Aku lupa ikan tersebut. Intahaya ila as-sakhrah falamma atau qala Musa, maka Nabi Musa mengatakan, "Zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma khassasa." Maka Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Maka mereka pun kembali menyusuri jalan mereka. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Falamma intahaya ila sakhrah, maka tatkala keduanya tiba di batu yang telah mereka lewati, idza rajulun musajjan bi thaubin, tiba-tiba ternyata ada seorang lelaki sedang berselimut dengan sebuah baju, musajjan bi thaubin. Qala tasajja bi thaubihi, dia berselimut dengan bajunya bulung. Fasallama Musa, maka Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. Faqala al-Khadir, maka Khadir mengatakan, "Wa anna bi ardika salam, bagaimana mungkin di negerimu ini ada salam?" Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, "Ana Musa, saya adalah Musa." Faqala, maka Khadir berkata, "Musa bani Israel, apakah Musa bani Israel?" Qala na'am, maka Nabi Musa mengatakan iya. Qala Musa, maka Musa mengatakan, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda?" Qala innaka lan tastati'a ma iya sabra. Apakah boleh, kata Musa, aku mengikuti engkau supaya engkau bisa mengajari aku apa yang engkau diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk padanya. Rusda. Maka Khadir berkata, Allah mengatakan, menghikayatkan perkataan Khadir, "Sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku." Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Fakaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar sementara engkau belum punya pengalaman? Nah, bagaimana mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Khadir, "Wahai Musa, fakaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana mungkin engkau bisa sabar padahal engkau belum pengalaman? Maka kita itu, ketika itu Nabi Musa mengatakan, "Qala satajiduni insyaallahu sabira." Engkau mendapati aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Nah, berikutnya berkata Khadir, "Ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin min ilmillah, allamanihi la ta'lamuhu anta." Sesungguhnya aku, kata Khadir kepada Musa, berada di sebuah ilmu atau memiliki ilmu dari ilmu Allah tabaraka wa taala yang Allah mengajarkan aku dengan ilmu tersebut sementara engkau tidak mengetahuinya. "Wa anta ala ilmin allamakahu la a'lamuhu." Dan engkau, kata Khadir, memiliki ilmu yang aku tidak mengetahuinya. Allah mengajarkan kepadaku ilmu, engkau enggak tahu, dan engkau pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang aku tidak mengetahuinya. Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la aqsi laka amra. Dia mengatakan, Musa mengatakan, engkau insyaallah akan mendapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan bermaksiat kepadamu terhadap urusan ini. Fantalaqa yamsyani ala sahilil bahr. Maka keduanya pun berjalan di pantai, di tepi pantai. Nabi Musa dan Khadir berjalan di tepi pantai. Pantai. Sebelumnya ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Khadir itu seorang nabi atau seorang sekedar hamba yang soleh. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, apakah Khadir ini seorang nabi atau cuma seorang hamba yang soleh. Nah, laisa lahuma safinah, keduanya tidak memiliki perahu ataupun kapal untuk nyebrang lautan, sehingga mereka berjalan di pantai karena tidak memiliki perahu ataupun kapal. Famarrat bihima safinatun, maka ternyata ada sebuah kapal yang melewati mereka. Fakallamuhum ay yahmiluhuma, maka mereka pun berbicara kepada pemilik kapal tersebut supaya membawa mereka berdua. Fa'urifal Khadir, maka ternyata Khadir itu sudah dikenal di situ. Khadir dikenal, kenal orang dengan Khadir. Fahamaluhuma bighairi naulin, maka mereka pun membawa Musa dan Khadir di kapal tersebut dengan tanpa bayaran. Bighairi naulin, tanpa bayaran, gratis. Silakan kenal Khadir. Faja'ah, maka ketika mereka naik kapal, faja'ah usurun fawaqa'a fi harfis safinah, maka datanglah seekor burung kecil kemudian bertengger di ujung kapal atau di ujung perahu. Ada seorang seekor burung usfur yang hinggap di ujung perahu. Fanaqara naqratan au naqrataini fil bahr, maka burung tersebut pun mematuk ke air, ini minum air, dengan satu patukan ataupun dua patukan ke laut. Ngambil air di laut dengan mulutnya burung tersebut satu kali ataupun dua kali. Faqala al-Khadir, maka Khadir mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kanakrati hadzal usfur fil bahr. Wahai Musa, ilmuku dan juga ilmumu, nah, tidaklah mengurangi ilmunya Allah, ilmuku dan ilmumu digabungkan, itu tidaklah mengurangi ilmunya Allah, kecuali seperti satu patukan burung ini ke laut. Ilmuku dan ilmumu kalau dibandingkan adalah seperti satu patukan air yang bisa dipatuk, diambil oleh satu patukan burung tersebut. Sementara ilmunya Allah seluas lautan. Artinya ilmu kita itu masih sedikit. Masih sangat sedikit. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'amad al-khadiru ila lawahin min alwahis safinah fanaza'ahu. Maka kemudian Khadir pun menuju ke salah satu papan dari papan kapal tersebut, kemudian dilepas papannya. Dilepas papannya. Perahu, kapal pakai papan. Dilepas salah satu papannya sehingga bocor. Faqala Musa, maka Musa mengatakan, qaumun hamaluna bi ghairi naulin amatta ila safinatihim fakharakuhu fakharaktaha lituriko ahlaha. Kata Musa, mereka membawa kita gratis tanpa ada bayaran, tetapi engkau malah apa, melobangi kapal mereka supaya mereka tenggelam. Aneh perbuatan Khadir, sudah dibawa gratis enggak bayar, ternyata apa, setelah sampai Khadir melubangi kapal mereka. Maka ketika Musa berkomentar ini, Allah mengatakan, qala alam akul innaka lan tattati'a ma'iyya sabra. Kata Khadir, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersama aku. Qala la tu'akhidni bima nasit. Maka Musa mengatakan, jangan engkau hukum aku dengan apa yang aku lupa padanya. Karena di ayat di Al-Quran Allah menyebutkan Khadir ketika Musa minta untuk belajar kepadanya, Khadir mempersyaratkan, apa yang aku lakukan kamu jangan banyak tanya. Nah, jangan bertanya sebelum aku jelaskan. Tapi Musa tidak sabar, kemudian mengomentari perbuatan Khadir yang merusak kapal tersebut. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Maka komentar Musa yang pertama ini itu karena lupa. Fantolaqo fa idza hulamun yal'abu ma'al hilman. Maka keduanya pun kembali berjalan. Maka tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang anak muda yang sedang bermain dengan anak bertemu dengan seorang anak yang bermain dengan anak-anak lainnya. Nah, fa akhadha al-Khadir bi ra'sihi min a'lahu fatala'a ra'sahu bi yadihi. Maka Khadir memegang kepalanya dari atas, kemudian dicongkel kepalanya dengan tangannya, dipatahkan dengan tangannya kepala anak kecil tersebut. Faqala Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Apakah engkau membunuh seorang jiwa yang suci dengan tanpa jiwa? Enggak ada dosa dia, kok tiba-tiba kamu membunuhnya? Maka Khadir kembali mengatakan, qala aqul alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra. Bukankah sudah aku katakan engkau tidak akan mampu sabar bersama aku? Qala Ibnu Uyainah wa hadza awkat. Maka berkata Ibnu Uyainah, ini semakin kuat. Nah, sudah dua kali. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istab'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Maka keduanya pun kembali berjalan sampai ketika mereka berdua tiba di sebuah desa atau mendatangi penduduk desa, mereka minta dijamu kepada penduduk desa tersebut. Khadir dan Musa minta dijamu oleh penduduk desa tersebut karena mereka musafir, mereka ibnu sabil. Ternyata fa'abau ayyubayyifuhuma. Khadir dan Musa minta makan kepada mereka, tetapi mereka enggan untuk menjamu mereka berdua. Maka di desa tersebut Khadir dan Musa mendapati sebuah dinding yang hampir roboh. Sebuah dinding yang miring, yang hampir roboh. Kemudian dinding tersebut ditegakkan oleh Khadir. Qala al-Khadir biyadi fa aqama. Maka Khadir memegang dengan tangannya, lalu dia pun menegakkan dinding yang hampir roboh tersebut. Faqala lahu Musa, maka Musa berkata kepada Khadir, lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Kalau engkau ingin, engkau bisa mengambil upah dari mereka. Komentar, kita sudah tidak dijamu makan, kok engkau memperbaiki dinding salah seorang mereka yang hampir roboh. Aturan minta upah, karena kita posisinya ibnu sabil. Maka mendengar komentar Musa, Khadir mengatakan, Allah berfirman, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan aku dan engkau. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarhamullahu Musa." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. "Lawajidna law sabara hatta yuqassa alaina min amrihima." Kami sangat senang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Musa itu sabar, tidak banyak tanya, sampai kita akan mendapatkan banyak kisah perjalanan mereka berdua. Tapi ketika Musa tidak sabar, cuma kita mendapatkan 3 kisah dari perjalanan mereka berdua. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, secara sardan cepat kita bacakan dari Sahih Al-Bukhari tentang perjalanan Nabi Musa dan Khadir alaihi wassalam. Adapun kelanjutan penjelasan apa takwil yang diperbuat oleh Khadir itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap di dalam surah Al-Kahfi tentang perjalanan mereka berdua. Lengkap takwil 3 perbuatan Khadir di atas. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ingin kita ambil faedah adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ta'di rahimahullah, fa fi hadhihi al-qissah al-ajibah al-jalilah min al-fawaid wal ahkam wal qawaid syai'un kathir. Di dalam kisah yang menakjubkan yang mulia ini, kata Syekh Ta'di rahimahullah, terdapat faedah-faedah dan hukum-hukum dan juga kaedah-kaedah yang banyak. Yang pertama, faminha, yang berkaitan dengan ilmu, ihwanuddin rahimani wa rahimakumullah, adalah dalam hadis ini menunjukkan fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Fadilatu al-ilmi, keutamaan ilmu. Warrihlati fi talabihi, dan keutamaan rihlah di dalam mencari ilmu. Wa annahu ahammul umur, dan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah termasuk perkara yang paling penting. Kenapa? Talabul ilmi dan juga rihlah dalam mencari ilmu itu perkara yang penting. Fa inna Musa alaihi salam rahala masafatan tawilatan walakian nasaba fi talabihi wa tarakal qu'uda inda bani Israel li ta'limihim wa irsyadihim wa ikhtarat safara li ziyadatil ilmi ala dzalika. Maka sesungguhnya Musa, kata Sa'di rahimahullah alaihi salam, beliau rihlah, berjalan dengan perjalanan yang jauh, yang panjang, dan beliau mendapati rasa capek ketika safar menuju Khadir, menjumpai rasa capek perjalanan panjang di dalam mencari ilmu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dan beliau meninggalkan untuk duduk bersama Bani Israel, mengajari mereka dan membimbing mereka, dan beliau lebih memilih safar untuk menambah ilmu dibandingkan duduk mengajari Bani Israel. Sehingga ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya ilmu. Nabi Musa ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah sampai rihlah mencari Khadir. Itu menunjukkan besarnya keutamaan ilmu. Ketika dia rihlah mencari ilmu menuju Khadir, tidak ada sama sekali tendensi, tujuan-tujuan yang lain. Cuma mencari ilmu. Bukan mau bekerja sama Khadir, bukan mau mencari harta, dan seterusnya. Tetapi tujuannya semata-mata mencari ilmu. Dan beliau rela berihlah, berjalan menemui rasa capek di dalam menuntut ilmu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan keutamaan safar, rihlah di dalam mencari ilmu. Dan menunjukkan semangatnya Nabi Musa ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah di dalam mencari ilmu ini. Kita tahu tujuan beliau itu enggak jelas. Dalam artian di mana tempatnya itu belum pasti. Apa maksudnya? Nah, kalau kita kan sudah pasti di sana tempatnya, alamanya, apalagi ada Google Map misalnya. Ada yang bisa menuntun kepada tempatnya sudah diketahui di sini. Nabi Musa ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah enggak tahu di mana persis tempatnya. Pokoknya berjalan terus bersama pembantunya Yusa bin Nun. Tapi demi ilmu ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah beliau rela menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan modalnya, bekalnya untuk mendapatkan ilmu. Padahal ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah beliau orang yang sudah berilmu. Beliau adalah seorang nabi yang dia disebutkan oleh para ulama tidak diragukan lagi ilmunya lebih banyak daripada Khadir. Cuma Khadir mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Allah Musa. Tapi secara keumuman memang Nabi Allah Musa adalah seorang yang alim. Cuma Allah menegur Nabi Musa dikarenakan beliau tidak mengembalikan ilmunya kepada Khadir. Ini menunjukkan semangatnya dia di dalam apa mencari ilmu. Begitu pula ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah para salaf, mereka biasa safar dengan perjalanan yang jauh sampai menempuh perjalanan yang lama, kemudian lapar dan perkara-perkara yang bahkan ada di antara mereka yang sampai kencing darah dikarenakan berjalan di dalam mencari ilmu. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang menuntut safar di dalam menuntut ilmu ini, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah fi fawaidil asfar, tentang faedah-faedah atau manfaat-manfaat safar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, taghrab anil awtan fi talabil ula. Kata Imam Syafi'i, taghrab anil awtani fi talabil ula. Jauhlah engkau dari negerimu, dari tempat tinggalmu di dalam mencari kemuliaan, di dalam mencari ketinggian. Di dalam mencari ketinggian ilmu, kemuliaan ilmu ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Syafi'i, taghrab anil awtan. Hendaknya engkau itu menuntut ilmu di negeri yang asing. Sehingga disebutkan oleh para ulama ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya yang terbaik dalam menuntut ilmu itu adalah jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari negerinya. Kata beliau, taghrab anil awtan fi talabil ula. Asinglah engkau dari negeri, dari di dalam mencari ketinggian kemuliaan ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, ini selayaknya demikian. Dikarenakan kita telah tahu pengalaman ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah dengan kejadian-kejadian yang ada, bahwasanya apa? Seseorang yang belajarnya dekat dari daerahnya, dari tempat tinggalnya, dari kampungnya, akan banyak godaan-godaan padanya, akan banyak gangguan-gangguan padanya, sehingga dia sebentar-sebentar ingin pulang, sebentar-sebentar ingin ini dan ingin itu dengan sekian banyak macam alasan ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun para salaf, mereka sengaja kalau menuntut ilmu itu jauh. Kalau di zaman dahulu, di zaman yang dahulu dalam artian agak sedikit ke belakang, itu biasa para penuntut ilmu itu kalau mereka menuntut ilmu pulangnya adalah Ramadan. Liburnya Ramadan baru pulang, sekali setahun, sebulan liburan di kampungnya. Tetapi di zaman sekarang ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit-sedikit mereka mau pulang. Nah, dikarenakan memang satu, memang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh. Kemudian pula, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak godaan-godaan yang memikat di rumahnya. Banyak godaan-godaan yang menyenangkan di rumahnya. Mungkin makanan dan minuman yang enak, tempat tinggal yang enak, begitu juga fasilitas HP dan yang lain sebagainya, sehingga dia berkeinginan untuk pulang. Belum lagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dia merasa di pondoknya terkekang dia. Nah, karena harus mengikuti jadwal-jadwal yang ada, dikarenakan harus mengikuti jadwal-jadwal pelajaran yang ada, sehingga dia tidak betah di pondoknya. Dan waliyazubillah, ketika dia enggak betah di pondoknya, dia akan membuat sekian macam alasan. Nah, alasan yang terkadang orang tua tertipu dengan anak-anaknya. Alasan yang orang tua terkadang banyak tertipu dengan anak-anaknya. Dengan cerita anak-anaknya, padahal dia bercerita dengan cerita yang dusta. Di pondoknya saya dipukuli, di pondoknya saya dihabis hartanya, diambili, di pondok dipukul sampai berdarah-darah. Dusta ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai orang tua, sebagai wali, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini harus bekerja sama dengan orang-orang yang mendidik mereka. Jangan sampai mereka tertipu dengan ulah-ulah tipu daya orang-orang yang sudah tidak betah di dalam menuntut ilmu, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang terbaik adalah dalam menuntut ilmu itu jauh dari negerinya. Begitu juga yang terbaik di dalam menuntut ilmu itu adalah azab, yaitu seorang menuntut ilmu ketika dia belum berkeluarga, belum punya pasangan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, man tazawwaja faqad rakibal bahr. Kata sebagian salaf bahwasanya orang yang menikah itu seolah-olah dia mengarungi sebuah kapal. Nam di lautan, mengarungi samudra, faqad rakibal bahr. Fa idza wulida lahu waladun, tetapi kemudian ketika dia dapat anak satu, maka qad kasura, maka pecahlah kapal tersebut. Artinya ya kana hidin rahim rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia menikah, apalagi sudah punya anak satu, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat, maka apalagi lima dan seterusnya, akan terpecahlah pikirnya di dalam menuntut ilmu. Maka yang terbaik adalah ketika seorang masih bujang, belum menikah. Maka kata Imam Syafi'i berikutnya, wasafir fa fil asfari khamsu fawaida. Maka kata beliau, lakukanlah safar. Lakukanlah safar. Maka di dalam safar itu ada lima manfaat yang bisa diambil. Di dalam safar ke sebuah tempat atau kemana, itu ada lima faedah yang bisa diambil. Yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah tafriju hammin, melapangkan kesusahan, melapangkan kesedihan, atau identik dengan apa? Safar dalam rangka hiburan, tamasya, menghilangkan kesedihan-kesedihan, kegundahan-kegundahan. Nah, kalau seorang menuntut ilmu menghilangkan kepenatan-kepenatan di dalam menuntut ilmu, maka untuk menghilangkannya, melapangkan kesusahan, kesedihan, kesumpekan di rumahnya atau di dalam menuntut ilmu capek dia, dia lakukan apa istilahnya, tanazzuh, berekreasi di tempat-tempat yang tentunya tidak terjadi pelanggaran syariat padanya. Itu yang pertama, faedah dari safar adalah membuat seorang itu lapang dari kesedihan-kesedihan dia. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, waqtisabu ma'isyatin. Dengan safar itu, safar dalam rangka mencari ma'isyah. Safar dalam rangka mencari apa? Rizki. Dia harus safar. Itu faedah safar. Dalam rangka apa? Mencari duniawi. Walaupun tentunya yang dicintai adalah seseorang itu adalah rizkinya di tempat tinggalnya, tidak sampai safar. Wa ilmin. Dan yang ketiga, faedah safar adalah safar dikarenakan mencari ilmu. Wa ilmin. Safar di dalam mencari ilmu. Wa adabin. Dan yang keempat, safar dalam mencari adab. Dan yang kelima, wa sahibi majidin. Dan safar dalam rangka mencari teman yang mulia. Mencari teman yang baik, biasa safar. Maka kata para ulama, kata sebagian mereka, di antara fungsi safar itu adalah mengetahui karakter teman, mengetahui karakter seorang sahabat. Kalau engkau dengan temanmu jarang bertemu, kemudian bertemu engkau, dia bermuka manis, dia memberi engkau sesuatu, maka belum terbukti dia ini seorang yang berakhlak mulia. Nah, belum terbukti kebagusan akhlaknya. Kata mereka, kalau engkau menginginkan mengetahui karakter sebenarnya seseorang adalah engkau safar dengan dia. Engkau safar dengan dia, maka ketika safar itulah akan ketahuan bagaimana karakter sahabatmu itu yang sebenarnya. Apakah dia ini orang yang rajin dalam ibadahnya, atau dan juga apakah dia ini orang yang bagus dalam akhlaknya, apakah dia orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap temannya, atau dia orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya, diketahui dalam safar. Apakah dia ini orang yang dermawan ataukah orang yang pelit, diketahui ketika safar. Ketika teman-temannya kekurangan, dia masih memiliki, apakah dia orang yang dermawan atau tidak, diketahui dengan safar. Begitu juga dengan safar, engkau akan mengetahui orang ini itu gampang emosi, sabar atau tidak. Apakah dia orang yang sabar, tufel dia, sahal, mudah, atau orangnya apa, gampang emosi ketika menghadapi sebuah permasalahan. Pelik di dalam safar biasanya mendapati perkara-perkara yang terkadang apa, susah, membuat panik manusia yang safar. Maka diketahui seseorang ketika safar, apakah dia ini orang yang apa, tenang di dalam menghadapi masalah atau orang yang panik. Itu semuanya diketahui dengan apa? Safar. Sehingga kata para ulama, kalau engkau ingin mengetahui karakter sahabatmu yang sebenarnya, coba engkau safar dengan dia. Kalau ketemu sekali-sekali, Masya Allah, iya, lagi belum ada masalah. Belum ada masalah. Belum tidak menghadapi sebuah problem. Tapi ketika safar dan pengalaman kita, ya kan, afidin rahimani wa rahimakumullah, banyak terjadi perkara-perkara yang di luar dugaan, entah banyak pecah, entah macet, entah salah jalan, dalam posisi capek biasanya seseorang gampang dia marah, gampang emosi dan seterusnya. Ini faedah dari safar. Nah, syahidnya adalah diantara yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, faedah safar di dalam thalabul ilmi. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu, apalagi dia safar, dia akan merasakan capek. Nah, Orang yang menuntut ilmu itu dia akan merasakan capek. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sesuatu yang biasa, ketika seorang menuntut ilmu agama, dia akan merasakan lapar, kesusahan, capek dan seterusnya. Apalagi kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pondok ahli sunnah wal jamaah yang mereka serba kekurangan karena memang mereka menjaga iffah, tidak banyak meminta-minta ke sana dan kemari sehingga kondisinya apa adanya, maka bersabarlah di dalam thalabul ilmi fadhil rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan di antara perkara yang menyebabkan seseorang tidak sabar di dalam menuntut ilmu adalah tidak sabar menghadapi sang muallim. Nah, di antara sebab seseorang tidak sabar sehingga dia meninggalkan menuntut ilmu adalah tidak sabar menghadapi muallim, gurunya. Karena guru ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, pengajar itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada pengajar itu yang Masya Allah lembut sekali, enggak pernah marah. Salah-salah ya enggak apa-apa, senyum. Jadi paham ya. Tapi ada pengajar ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena dia telah berusaha sekuat tenaga memahamkan, menjelaskan, kok santri enggak paham, dia mulai marah. Kemarin sudah diajarkan murojaah, marah dia. Maka ini termasuk perkara yang menyebabkan seorang tidak sabar di dalam menuntut ilmu adalah tidak sabar menghadapi pengajarnya. Apalagi pengajar ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau zaman dahulu sampai ada nam yang ditendang oleh guru-gurunya. Ini kan berita-berita kan, dipukul berdarah-darah. Kalau kita melihat di zaman salaf, ada di antara mereka yang sampai ditendang oleh gurunya mentah sampai sana. Nah, tapi dia datang ke hadapan gurunya. Maka gurunya mengatakan, saya telah berbuat zalim. Silakan kisah. Tidak, kisahnya adalah engkau sampaikan hadis kepada saya. Nah, engkau sampaikan ilmu kepada saya. Nah, terus bagaimana kiranya kalau itu diberlakukan kepada orang-orang di zaman sekarang ini? Nah, yang dijewer sedikit mungkin, yang tidak sampai berbekas, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dia langsung mengatakan saya enggak betah dan seterusnya. Maka ini namanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak sabar. Nah, makanya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala supaya dianugerahkan kesabaran oleh Allah subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Naam. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah juga di dalam syairnya. Dalam syairnya kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkalian aja. Naam. Kata beliau, isbir ala murril jafa min muallimi. Kata Imam Syafi'i, sabarlah engkau menghadapi pahitnya kekakuan dari seorang pengajar. Isbir ala murril jafa min muallimi. Sabarlah engkau menghadapi pahitnya kekakuan yang muncul dari seorang guru. Fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi. Dikarenakan sesungguhnya kegagalan seseorang di dalam menuntut ilmu ketika dia lari dari gurunya. Karena sesungguhnya kegagalan di dalam menuntut ilmu adalah ketika seorang itu lari dari guru-gurunya. Tadi, enggak enak gurunya, suka marah-marah, suka menghukum, suka ini dan seterusnya. Nah, sehingga dia lari, enggak enak ini dan itunya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu rasub. Rasub itu enggak lulus. Nah, kalau dalam kuliah ataupun dalam sekolah, rotib itu namanya gak naik kelas, tidak lulus, gara-gara dia lari dari gurunya karena akhlak gurunya yang mungkin kaku. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, wa man lam yazuk, maka oleh karena itulah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, beliau mengatakan wa man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sesaat saja. Wa man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan, dan barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sebentar saja, enggak sabar dia. Ini menunjukkan memang belajar ilmu itu pahit. Nah, maka tadi dikatakan sabar, kata para ulama, nam sabrun itu kasmi. Sabar itu seperti namanya, dari buah sobir. Buah sobir itu adalah buah yang sangat pahit. Maka sabar itu pahit, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, berat. Nah, akan tetapi kata para ulama, walakin awaqibuhu ahla minal asal, tetapi akibatnya akhirnya nanti ketika seorang sabar di dalam menuntut ilmu, itu akibatnya hasilnya itu lebih manis daripada madu. Cuma untuk bersabar ini susah ya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang orang gagal di dalam belajar, futur dia dalam belajar, baik santri ataupun bukan santri, itu gara-gara gak punya teman belajar. Yang lainnya belum belajar, gak belajar. Nah, yang lainnya pada mau pulang. Hati-hati, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini tanda kegagalan. Belajar ketika apa? Banyak orang. Padahal ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, justru dengan sedikit yang belajar, itu justru lebih, biiznillahi ta'ala, lebih mudah dalam memahami. Lebih mudah juga pengajarnya untuk meyakinkan dia. Dan itu menunjukkan keseriusan. Justru sebenarnya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan untuk dia fokus dalam belajar ketika yang lainnya tidak belajar. Ketika apa? Yang lainnya pulang, yang lainnya berhenti, dia sendiri yang semangat, itu justru dia bisa lebih semangat, lebih fokus. Kenapa? Karena kalau secara pengalaman ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau banyak orang itu terkesan lambat belajar itu. Ini yang masya Allah pintar, inilah. Nah, punya kemampuan. Tapi yang lainnya ini ada yang sedang, ada yang bawah. Ya gurunya nggak mungkin mengikuti yang pintar satu ini. Dia akan mengikuti yang minimalnya yang tengah-tengah. Apalagi dia memikirkan yang paling bawah, gimana yang paling bawah ini terus diusahakan. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, justru sebenarnya dengan sedikitnya orang yang belajar lebih memompa semangat. Itu akan biiznillahi ta'ala lebih menyebabkan seorang berhasil. Maka termasuk kesalahan adalah ketika seorang itu terpengaruh dengan teman-temannya yang tidak lagi belajar, tidak semangat lagi belajar, dia pergi, dia mencari dunianya. Maka khanafidin rahimani wa rahimakumullah, itu namanya rasu atau rasib, gagal di dalam menuntut ilmu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Justru pengalaman yang privat pribadi saja. Silakan yang lainnya tidak belajar, dia privat pribadi, insyaallah taala akan lebih bisa, lebih cepat berhasilnya. Bukan justru menunggu yang lainnya, menunggu tidak belajar, yang lainnya pergi. Nah, capek dan seterusnya, maka ini kegagalan di dalam menuntut ilmu. Maka kata Al-Imam Syafi'i kembali, wa man lam yazuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya dalam belajar sesaat saja. Ini sekali lagi menunjukkan belajar itu biasanya pahit, butuh sekian kesabaran. Nah, apalagi kesabaran masya Allah uangnya habis, orang lain jajan dia enggak bisa jajan. Ini juga pendorong seorang tidak betah. Padahal ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau melihat di zaman-zaman kebelakang, kalau kita cerita-cerita kepada teman-teman yang sekarang masya Allah sudah jadi pengajar baik di Gresbi ataupun di Ustaz di Pondok Bukhari, Masya Allah, rata-rata sekarang makanan di setiap pondok di zaman sekarang ini sudah enak-enak. Terbilang apa? Enak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena pengajarnya pun sudah enggak tega kalau mau diterapkan seperti dahulu. Kalau dahulu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah enggak pernah yang namanya menyentuh apa? Ayam, tidak pernah menyentuh ikan kecuali sekali sepekan, Jumat siang kalau kami dahulu. Nah, sisanya tempe, tahu, terong, apalagi bayam, kemudian kangkung. Nah, yang terkadang lagi makan tuh ada ulatnya yang mati-mati di situ, ulat ya. Sabar ya, kalau bidan rahimani wa rahimakumullah. Yang mungkin Masya Allah langsung mau pulang kalau mengingat kalau diterapkan seperti dahulu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, sekarang ini saya anak sering diantari siang-siang ayam, diantari apa ikan dan seterusnya, menunjukkan luar biasa ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tetapi tentunya kalau dibandingkan dengan di luaran sana, mati tentunya sangat kekurangan. Nah, sehingga memang menuntut ilmu itu pahit, sehingga sering harus dibutuhkan kesabaran. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar walaupun sesaat, maka silahkan dia tajarrok dhullal jahli tula hayati, silahkan dia teguh rendahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau melanjutkan dalam syairnya pada bait yang ke-4, ke-5 dan yang ke-6, kata beliau, terkhusus beliau menasihatkan bagi para syabab, bagi para pemuda untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Kata beliau, wa man fatahu ta'limu wa tasyababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, barang siapa yang luput belajar di waktu mudanya, maka silahkan dia bertakbir untuk dirinya 4 kali, dikarenakan dia pada hakikatnya telah wafat. Nah, kenapa? Dia tidak memanfaatkan waktu mudanya di dalam menuntut ilmu, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi sekali lagi, karena memang banyak fitnahnya di zaman sekarang ini, menyebabkan seorang tidak sabar, padahal waktunya tidak lama, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia melihat nanti teman-temannya berhasil, sementara dia dunianya pun yang dia kejar tidak dia dapatkan, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwanul fillah, a'udzani Allahu wa iyyakum. Di dalam ucapannya yang lain, di dalam syairnya yang lain, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittah. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kayaknya sampai jam 3 lagi. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unabbi'uka an tafsiliha bibayan. Aku akan memberitakan kepadamu tentang rincian penjelasannya. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, zakaun. Yang pertama, bekal untuk seorang bisa mendapatkan ilmu adalah zaka, kecerdasan. Penting. Orang akan mudah mendapatkan ilmu kalau dia punya kecerdasan. Zaka, pakai zal, bukan pakai zai. Kalau pakai zai, itu suci. Kalau pakai zal, zaka, maknanya adalah apa? Kecerdasan. Dan disebutkan, ya khana hudun rahimani wa rahimakumullah, kecerdasan ini Sama seperti akhlak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada yang sifatnya tabii atau jibilli, bawaan atau bawaan ya. Ya memang dari kecil, dari sekolah dia memang ya cerdas. Nah, dari sekolah dulu kalau pernah dari kecilnya dia cerdas. Dari sekolahnya dia ranking terus kalau zaman dahulu ranking 1 terus. Nah, ketika dia menuntut ilmu dia pun cerdas. Mudah dalam memahami. Itu namanya apa? Kecerdasan yang sifatnya jibilli. Apa? Tabii. Memang karunia Allah dari sananya sebagaimana watak. Ada orang yang wataknya adalah jibilli atau tabiat. Sudah dari sananya diberikan oleh Allah, dia wataknya masya Allah sabar, tidak gampang marah. Nah, sudah dari sananya orangnya apa? Dermawan, tidak bakhil dan seterusnya. Tetapi innallahi rahimani wa rahimakumullah, kecerdasan ini sebagaimana akhlak juga ada yang muktasab. Muktasabah. Didapatkan dengan usaha. Didapatkan dengan usaha. Innallahi rahimani wa rahimakumullah. Nah, yani mungkin saja seseorang yang asalnya masya Allah susahnya dia dalam belajar, susahnya di dalam menuntut ilmu, susahnya dia dalam menghafal, susahnya dia dalam memahami, menyerap ilmu, tetapi khodhijun rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan semangatnya dia, kesungguhan dia bersemangat dalam belajar, di dalam menghafal, akhirnya yang tadinya bodoh menjadi cerdas. Paham maksudnya ya? Nah ini yang terkadang seseorang tidak berupaya untuk mengusahakannya. Dia sudah tumpul, katanya sudah tumpul. Tumpul itu kan akan tajam kalau diasah. Cuma karena tumpulnya sudah apa? Terlalu, jadi lama juga mengasahnya ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau sebentar mengasahnya itu lama atau susah tajam. Tajamnya ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kebanyakan manusia yang diberikan kesusahan dalam masalah ini, dia juga tidak memiliki semangat untuk mengasah kemampuan dia. Maka ketahuilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang yang masya Allah diberikan kecerdasan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya sulit di dalam memahami ilmu. Contoh yang paling kasar yang sering disebutkan oleh para ulama adalah kisahnya siapa? Al-Imamul Kisai. Al-Imam Al-Kisai, Imam Ahli Nahwu. Imam Ahli Nahwu yang dia sampai belajar sampai 6-7 kali beliau belajar, tapi dengan kesungguhan, bukan dengan main-main, dengan kesungguhan. Enggak paham sampai dia melihat seekor semut yang dia membawa butiran-butiran roti ke atas tembok berkali-kali, dia jatuh, semut tersebut dilihat oleh Al-Imam Al-Ghizai, tetapi semut tersebut terus dia berupaya sampai akhirnya dia bisa membawa serpihan-serpihan roti tersebut. Maka kata Imamul Kisai, kalau semut saja sabar, maka tentunya saya akan lebih sabar. Sampai disebutkan berulang-ulang beliau, sampai akhirnya subhanallah bukan sekedar paham, dijadikan sebagai imam ahli nahwu, yang akan kita lihat nama beliau kalau kita membahas kitab-kitab nahwu yang cukup panjang terkhusus dalam masalah yang sudah ada khilaf-khilaf padanya. Kalau yang di awal-awal yang ringkas-ringkas belum ada nama-nama seperti ini nampaknya. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang kedua, kalau begitu selain kecerdasan yang menentukan seorang akan mendapatkan ilmu adalah hirsun wa hirsun dan semangat. Semangat. Walaupun cerdas ya kana hujan rahimani wa rahimakumullah, enggak punya semangat, loyo, enggak mampu dia, tidak akan mendapatkan ilmu, malas dia dalam belajar. Kecerdasannya tidak dipakai. Maka sebagian salaf ya kana hujan rahimani wa rahimakumullah, beliau sebagian salaf menyebutkan, saya sangat kasihan dengan dua orang. Saya tuh kasihan dengan dua orang. Nah, orang yang cerdas tapi enggak semangat. Atau yang semangat tapi tidak punya kecerdasan. Nah, semangat tapi tidak punya kecerdasan, ya kan? Ahdin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk sempurna adalah kecerdasan dan juga semangat. Wal wajtihad, dan juga yang ketiga adalah kesungguh-sungguhan. Serius. Nah, bukan main-main, kesungguh-sungguhan di dalam menuntut ilmu. Kecerdasan, kemudian semangat, dan juga kesungguh-sungguhan. Yang keempat kata beliau, wa dirham atau wa bulghatun, bisa mendapatkan ilmu itu adalah dengan bekal. Karena bekal, punya bekal di dalam menuntut ilmu. Nah, yakni dia butuh makan, butuh minum untuk melanjutkan thalabul ilmi. Maka itulah hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagi para santri, bagi orang-orang yang dia menuntut ilmu, masya Allah, dia mendapatkan kemudahan, orang tuanya memberikan makan, bahkan makanannya enak, dikirimi uang, maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala, engkau sudah punya modal yang keempat ini. Apa? Bekal di dalam menuntut ilmu. Karena khalafidin rahimani wa rahimakum, terkhusus di zaman belakangan itu banyak ya khalafidin rahimani wa rahimakum, orang-orang yang punya semangat menuntut ilmu, dia rela meninggalkan masya Allah yang dulunya telah bekerja, yang dulunya orang-orang yang memiliki pekerjaan, dia tinggalkan menuntut ilmunya, dia tinggalkan pekerjaannya dalam rangka menuntut ilmu, sehingga dia tidak punya bekal, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang dengan sebab tidak punya bekal tersebut menuntut dia di pondoknya sambil bekerja. Nah, artinya apa? Tidak konsentrasi. Nah, ada yang masya Allah mencuci pakaian para santri, ada yang memasak, ada yang tugas ini dari ustaznya, yang penting dia bisa belajar. Maknanya ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, engkau yang telah diberikan bekal oleh orang tuamu, dikirimi uang, tidak memikirkan untuk bekerja, tidak memikirkan bagaimana penghasilannya, maka manfaatkan kesungguhan antum dalam belajar menuntut ilmu. Jangan meminta yang lebih enak dan seterusnya. Lihat orang-orang yang dia tidak memiliki bekal. Nah, tidak ada yang mengirimi uang dia, tapi dia semangat di dalam menuntut ilmu sampai dia harus bekerja. Antum ingat seorang putra khalifah yang dia bekerja cuma sekali sepekan, kuli bangunan, anak khalifah. Nah, tapi dia tidak mau tinggal di kekhalifahan ayahnya, maka dia pun pergi tiap harinya menuntut ilmu, kemudian dia bekerja cuma sekali sepekan, hari Sabtu ataupun hari yang lainnya. Sekali sepekan, yang sepekan ini dia menjadi kuli bangunan, angkat sana, angkat itu dan seterusnya, sampai ditanya oleh yang menyewanya, kemana si fulan? Karena dia masya Allah orangnya kerjanya bagus, rapi kerjanya, bagus memuaskan pelanggan, cuma pelanggannya cuma dapat hari Sabtu saja. Kemana dia sisa-sisa hari yang lainnya? Ternyata ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sisa-sisa hari yang lainnya dia pakai untuk menuntut ilmu. Ini bekerja sepekan cukup, sekali sepekan, yang penting cukup untuk makan sekali sepekan, ikhwanuddin rahimani wa makan untuk selama sepekan menuntut ilmu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi karena memang terkadang kebanyakan manusia dia lebih mementingkan untuk mencari dunianya, dia sebenarnya cukup untuk makan sekali sepekan, tetapi dia ingin menambah yang lebih mewah, sehingga dia banyak luput dari ilmu. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa suhbati ustazin, dan menemani ustaz. Untuk mendapatkan ilmu, hendaknya dia senantiasa mengikuti, menemani gurunya. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan belajar secara membaca-baca saja, latihan-latihan sendiri dan seterusnya. Dan yang paling penting pula kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang keenam, wa tuli zamanin, dan panjang waktu belajar. Tuli zamanin, waktunya panjang, bukan sebentar. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, lama. Bahkan sebagian salaf, mereka rihlah ilmiah, nah dia sampai rihlahnya sampai umur berapa? 45 tahun atau 55 tahun baru pulang. Ketika umur 55 tahun menikah, kemudian diberikan putra dan putri, anak-anak, kemudian beliau sibuk mengajar. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bersabarlah dengan panjangnya masa di dalam menuntut ilmu ini, dikarenakan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam seorang berhasil dalam menuntut ilmu adalah dia memiliki kecerdasan, semangat, kesungguhan, bekal, kemudian menemani ustadznya, dan juga panjang masanya. Semoga tentunya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, nasihat-nasihat oleh Al-Imam Syafi'i, bermanfaat bagi kita semuanya. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari kisah ini adalah at-ta'addub ma'al mu'allim. At-ta'addub ma'al mu'allim, beradab bersama sang guru. Beradab bersama sang guru. Naam. Wa khitabul muta'allim iyyahu al-tafa khitabin. Dan hendaknya seorang santri, seorang murid itu berbicara dengan gurunya dengan pembicaraan khitab yang sangat lembut, yang sangat lembut. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dari ucapan Musa kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Apakah boleh aku mengikuti engkau supaya engkau memberi aku ilmu dengan apa yang Allah yang engkau diajari oleh Allah rusda. Nah, petunjuk. Ini ketika mau belajar, minta belajar itu dengan lemah lembut. Bukan mentang-mentang dia lebih tinggi ilmu, ajari saya. Dengan lemah lembut, bisa enggak ngajari saya? Nah, ada waktunya, ada waktu tidak untuk saya belajar kepada kamu, dan seterusnya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, kata Imam atau Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, wa minha, di antara faedah dari cerita ini adalah annal ilman nafi, bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah huwal ilmul mursid ilal khair, adalah ilmu yang membimbing kepada kebaikan. Fa kullu ilmin yakunu fihi rusdun wa hidayatun liturukil khair, maka seluruh ilmu yang padanya ada bimbingan dan petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan, wa tahdzirun an tariqis syarr, dan peringatan dari jalan-jalan kebaikan kejelekan, aw wasilatin lidzalika, atau wasilah kepadanya, fa innahu minal ilmin nafi, maka itu adalah termasuk ilmu an-nafi. Ini namanya ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan seorang membimbing seseorang untuk bagus, apa, terarah dia terbimbing. Maka tidak termasuk ilmu yang bermanfaat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia belajar maksud ilmu, selalu dia mendapatkan ilmu, nasihat, akidah, akhlak, tetapi perilakunya kok berbeda dengan apa? Apa yang dia pelajari. Dia diperintahkan untuk beradab, berakhlak di dalam berbicara kepada gurunya, kok dia kasar, dia melawan. Berarti ilmunya tidak rusda, tidak membimbing kepada kebaikan. Maka oleh karena itulah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan membuat seorang sabar di dalam menuntut ilmu itu adalah dia niatkan dalam menuntut ilmu itu mau mengamalkan ilmunya. Selalu dia panjangkan ketika dia belajar, dia sesuaikan dengan kondisi dia. Nah, sehingga dia akan terus semangat belajar. Ketika dia menuntut ilmu, selalu dia samakan. Ilmu ini dia dapatkan, samakan dengan dia. Sama enggak teori ini dengan saya? Ilmu berikutnya dia dapatkan, samakan dengan dia. Saya sudah demikian atau belum? Ketika ada peringatan kejelekan tentang dari suatu perkara, ilmu yang disampaikan, samakan dengan dia. Dan seterusnya, setiap ilmu itu dia muhasabah terhadap dirinya. Apakah dia telah menjalankannya atau tidak. Makanya akan mendorong seorang sabar di dalam menuntut ilmu. Tapi kalau menuntut ilmu, yang penting taklim, yang penting apa, hadir, walaupun ngantuk-ngantuk gitu saja, atau selalu melihat jam alangkah lamanya, atau yang dia pikirkan capek dan seterusnya, maka itu akan membuat seseorang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi putus dia, tidak semangat di dalam menuntut ilmu. Maka kata Syaikh Sa'di rahimahullah, di antara faedah pula, mungkin yang terakhir, mungkin sudah terlalu panjang, kata Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa minha, dan di antaranya faedah dari kisah ini adalah, anna man laisa lahu quwwatu sabri ala suhbatil alimi wal ilmi wa husnu sabat ala zalika annahu yafutuhu bihasabi adami sabrihi kathirun minal ilmi faman la sabara lahu la yudrikul ilma. Kata Sa'di rahimahullah bahwasanya orang yang tidak memiliki kekuatan kesabaran, bahwasanya orang yang tidak memiliki kekuatan kesabaran untuk berteman dengan gurunya dan berteman dengan ilmu, tidak memiliki kesabaran dan juga tidak memiliki husnul sabat, baiknya kekokohan di dalam menemani ilmu dan juga gurunya, maka akan hilang dari dia, akan luput dari dia banyak ilmu sesuai dengan ketidaksabarannya. Semakin dia tidak sabar, semakin banyak ilmunya luput. Semakin dia sabar, akan semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Nah, maka kata beliau rahimahullah, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Semakin dia sabar, semakin dia terus menyabar-nyabarkan diri di dalam ilmu, akan semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Tapi semakin dia tidak sabar, tergantung cepat dan lambatnya dia enggak sabar, semakin cepat dia lari dari ilmu dan muta'allim, maka semakin banyak pula ilmu yang dia luput darinya. Sehingga dia akan menyesal ketika teman-temannya telah berhasil di dalam menuntut ilmu, tetapi dia tidak sabar dikarenakan tergoda dengan manis dan hijaunya kehidupan dunia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana siapa seorang yang melihat semangatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma di dalam menuntut ilmu, sampai beliau terus mendatangi ulama-ulama sahabat ketika itu, mendatangi Zaidul Habib, mendatangi ulama ini dan itu, terus belajar. Maka salah seorang ansor ketika itu, salah seorang di antara mereka mengatakan, kamu ini ngapain semangatnya belajar? Nah, kenapa engkau terlalu semangat mendatangi mereka? Kan para sahabat yang besar masih banyak. Nah, para ulama masih banyak. Para sahabat ketika itu, kenapa yang sibuk belajar? Orang enggak butuh kepada kamu, kata orang ini. Kepada siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi tetap Ibnu Abbas saya enggak kubris. Orang ini melemahkan dalam menuntut ilmu. Nah, saya tidak menggubris dia. Terus saya semangat menuntut ilmu. Ternyata ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika para ulama, yakni para ulama sahabat ketika itu telah banyak meninggal dan tersisalah sedikit dari mereka, maka Ibnu Abbas telah menjadi yang terdepan sebagai ulama ketika itu. Maka ketika melihat banyak orang yang datang setiap hari ke rumahnya Abdullah bin Abbas menuntut ilmu, orang Ansor tadi baru menyesal, atau orang tadi apa? Baru menyesal. Memang dia orang yang memiliki apa? Kecerdasan, kata dia. Dia memiliki akal yang bagus. Nah, pikiran yang bagus. Memang ketika itu banyak para ulama dari kalangan sahabat, mungkin dia belum memiliki, belum dipakai, belum dibutuhkan. Kalau bahasa sekarang, ustadz mungkin masih banyak. Padahal walaupun ustadznya masih banyak kekurangan badannya, tetapi nanti dia sangat membutuhkan. Maka sangat benar apa yang disebutkan oleh At-Taqdi rahimahullah, barang siapa yang tidak memiliki kekuatan kesabaran di dalam menemani sang alim dan sabar di dalam ilmu, maka akan luput dari dia banyak ilmu sesuai kadar ketidaksabaran dia. Nah, ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah, faedah ini diambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin, kata Rasulullah, Musa itu lebih sabar, sehingga semakin banyak kisah kejadian-kejadian ilmu yang bisa kita dapatkan. Tapi karena Musa ketika itu tidak sabar, akhirnya cuma tiga. Maknanya kalau dia terus bersabar, akan semakin banyak faedah-faedah yang bisa kita petik darinya. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Semoga ini memompa kita semuanya untuk selalu bersemangat di dalam thalabul ilmi syar'i. Nah, jangan sampai kita lari darinya, berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari belajar, menemani ustadz, menemani ilmu. Hendaknya dibutuhkan kesabaran, dan dikarenakan memang kesabaran itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i tadi adalah murrah, Pak, pahit. Nah, Pak, pahit. Apalagi melihat ada yang loyo, ada yang lemah, dia tergoda untuk lemah juga, maka ketahuilah memang menuntut ilmu itu sesuatu yang pahit. Nah, wa man lam yadhuq murrat ta'allumi ta'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sesaat saja, maka tajarra' dzullal jahli tula hayati, silakan teguh rendahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim qabla syababihi fakabbir 'alaihi arba'an ifafati, barang siapa yang luput dari dia belajar di waktu mudanya, maka bertakbirlah atasnya 4 kali dikarenakan dia pada hakikatnya telah wafat. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.